الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم حديث عمر في النية حديث عظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ilahil awwali wal akhirin. Sesembahanku di awal ataupun di akhir, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan hak kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selanjutnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu karena niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu sesuai dengan niatannya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena niat untuk Allah dan Rasulnya, maka dia pun sesuai dengan hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Maka hijratuhu lidunya usibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka barang siapa yang hijrahnya karena niatan untuk mendapatkan dunia yang ia inginkan atau wanita yang ia nikahi, maka sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini merupakan hadis yang agung, datang dari Umar bin Khattab, permasalahan tentang niat. هذا الحديث قال الإمام الشافعي فيه إنه ثلث العلم. وقال عبد الرحمن ابن مهدي ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ به بهذا الحديث. وقال أيضا لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. Tentang hadis yang agung ini, Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Abdurrahman bin Mahdi menyatakan, sudah selayaknya bagi setiap orang yang hendak mengarang buku memulai dengan hadis ini. Dan juga beliau menyatakan, kalau seandainya aku mengarang buku, maka sungguh aku jadikan masing-masing bab dengan hadis ini. Wa hadzal hadis innamal a'mal binniyat. Al a'mal jam'u amal, wa huwa ma yaf'aluhu al insan aw yaquluhu, wa sawa'an kana hadzal fi'l ya'ni hadzal amal fi'lan aw tarka, kullu hadza yu'addu amal. Fa mathalan لو أنه أراد أن يعمل سوءا ثم تركه من أجل الله يؤجر على نيته Dan hadis ini yaitu innamal a'malu binniyat, al-a'mal jamak dari amal, yaitu apa yang dilakukan oleh manusia baik perbuatan ataupun ucapan. Baik itu perbuatan yang hendak ia lakukan, perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Kalau seandainya seorang menginginkan untuk melakukan perbuatan jelek, kemudian ia meninggalkan perbuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ini niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadal hadis innama al-a'mal binniyat. An-niyyah mahalluha al-qalb wa la talaffaz biha. فإذا صلى نوى هذه الصلاة سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو نافلة أو فريضة، ينوي هذه الصلاة بقلبه، والتلفظ بذلك بدعة. لو أنه قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، هذا التلفظ يعد بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولا كذلك أيضا أصحابه من بعده. وإنما النية محلها القلب، تنوي أن هذه الصلاة إما فريضة أو نافلة، فريضة كذا أو كذا. نعم، وهكذا في سائر العبادات، مثلا الوضوء، إذا أراد أن يتوضأ ينوي بهذا الوضوء الشرعي. هل يتلفظ بهذا الوضوء، يقول مثلا نويت الوضوء أو كذا؟ الجواب لا، وإن فعل فيكون قد أحدث في الدين ما ليس منه. وكذلك أيضا الغسل، هل له أن يتلفظ ويقول نويت رفع الحدث الأكبر من كذا أو كذا؟ الجواب لا، فإن فعل فيكون قد أحدث في الدين ما ليس منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقي ما هي العبادة التي له أن يتلفظ بها بل يستحب؟ الحج أو العمرة. ثبت ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اللهم حجا، إذا تلفظ. وهكذا إن شاء أراد عمرة يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا أراد أن يقرن بين الحج والعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة. وسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالشاهد من الحديث أنه تلفظ، فإذا يجوز التلفظ بالحج أو عمرة أو بهما. أما ما عدا ذلك، النية محلها القلب، سواء كان في الصلاة أو كان في الصيام أو كان في وضوء أو كان في غسل أو غير ذلك من العبادات. Hadis ini yaitu innamal amal bin niyat. Niat tempatnya berada dalam hati dan tidak boleh dilafadzkan. Jadi kalau seandainya seorang hendak melakukan salat duhur atau asar ataupun maghrib, salat sunnah ataupun salat yang wajib, maka dia mengucapkan nawaitu, maka lafadz demikian termasuk bid'ah. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Sesungguhnya tempat niat berada dalam hati, baik itu perkara yang fardu ataupun perkara yang sunnah. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Misalnya seseorang yang hendak berwudu, kemudian dia mengucapkan nawaitul wudu al-rafil hadas, aku berwudu jadi untuk menghilangkan hadas, maka ini termasuk bid'ah. Demikian juga sholat, kalau seorang misalnya nam hendak sholat mengucapkan nawaitu nam sholli az-zuhur 4 rakaat, aku niat sholat zuhur dengan 4 rakaat, maka ini pun juga bid'ah. Demikian juga mandi. Jadi kalau seorang hendak mandi kemudian dia mengucapkan niat, maka ini termasuk juga bid'ah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man hadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rabb. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kita, yaitu agama kita, yang Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkannya, maka yang tertolak. Kecuali dalam permasalahan haji ataupun umroh. Seorang yang hendak melakukan haji, maka dia mengucapkan niat labbaikallahumma hajja. Seorang yang hendak melakukan umroh, mengucapkan niat labbaikallahumma umroh. Seorang yang hendak melakukan haji dan umroh, menyatakan labbaikallahumma hajjan wa umroh. Nabi SAW mendengar seorang yang melafalkan niat jadi untuk subromah. Rasulullah mengatakan kepadanya, apakah engkau melakukan haji untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan, belum. Maka Nabi menyatakan, hajilah untuk dirimu sendiri, baru nanti menghajikan subromah. Syahid dalam hadis ini, bahwasanya haji umrah itu dengan melafalkan niat. Adapun yang selain dari haji dan umrah, maka niat tempatnya berada dalam hati, baik itu sholat, puasa, wudu, mandi, dan lain sebagainya. Baqiya man farq bainan an-niyyah wa ma wa ad-dhikr. An-niyyah mahalluha al-qalb والذكر محله اللسان. فمثلا لو أن مصليا قرأ الفاتحة ولكنه في نفسه ولم يتلفظ بها، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة يعد ذكرا، يعد من الذكر. فلو أنه قرأ الفاتحة في نفسه ولم يتلفظ ولم يحرك شفتيه، صلاته باطلة، لأنه اشترط في الذكر أن يتلفظ به ويحرك شفتيه. أما النية فمحلها القلب ولا يتلفظ، وإنما ينوي هذا الفعل أنه سيفعله alama taqaddam. Adapun selanjutnya berkaitan perbedaan antara niat dengan zikir. Niat letaknya dalam hati. Adapun zikir itu letaknya di lisan. Jikalau seandainya ada seorang yang sholat, tatkala dia membaca Al-Fatihah, akan tapi dalam hatinya tidak melafadzkannya, maka sholatnya adalah batilah. Sholatnya adalah batilah. Kenapa? Dikarenakan Fatihah itu termasuk zikir. Kalau seandainya seorang membaca Al-Fatihah tidak menggerakkan lisannya, nah, yang demikian maka sholatnya adalah batilah. Berbeda dengan niat, karena letaknya berada dalam hati. Jika seorang hendak melakukan suatu perkara, maka demikian tidak boleh diucapkan dalam lisan, karena tempatnya dalam hati sebagaimana terdahulu. Wa ala hadza fa idza arada an yadhkura rabbah harraka shafatayhi sawa'an bi qira'ati al-Qur'an aw bi tasbih aw bi tahmid aw bi takbir aw ghayr dhalika min al-adhkar. يحرك أقل القليل شفتيه. وأما النية فيكفي أنك تنوي فقط. Dan dengan inilah, maka jika seorang hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menggerakkan lisannya, baik tatkala membaca Al-Qur'an atau membaca tasbih atau tahmid atau takbir atau semua zikir-zikir yang lainnya. Adapun niat, maka letaknya dalam hati, cukup. Nah, dalam hati dia hendak melakukan demikian, punya niatan. Fa idza arada al-insan an ya'mala 'amalan yastahdhir an-niyyah fi kulli 'amalin yaqsudu bihi al-'ibadah, ay 'amal. Birr al-walidayn 'ibadah, istahdhir an-niyyah wa taqarrab bidhalika ila Allah wa anna hadha al-fi'l 'ibadah. فإن لم تنوي ولم تحتسب لا تؤجر. وهكذا أيضا سائر الأعمال، صلة الأرحام عبادة، هكذا أيضا الذكر، ماذا، هكذا أيضا عيادة المرضى عبادة. استحضر النية تعود مريضا، استحضر النية وأن هذا الفعل قربى إلى الله تبارك وتعالى فتؤجر وإلا لا تؤجر. أيضا اتباع الجنائز، استحضر النية فإن لم تستحضر لا تؤجر، إنما الأعمال بالنيات. هكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر، استحضر النية فإن هذه عبادة، فإن لم تستحضر ولم تحتسب لا تؤجر. وهكذا أيضا الصدقات، إذا أردت أن تتصدق استحضر النية واحتسب الأجر من الله لأن هذا عبادة. وهكذا أيضا رد السلام، السلام عليكم، أو تجد ورحمة الله أو تجد وبركاته عبادة، استحضر النية فإن لم تستحضر ولم تحتسب لا تؤجر. أيضا الذي يرد السلام، نعم الذي يرد السلام يرد عليك أيضا يحتسب ويستحضر النية لأن هذه عبادة، فإن لم يفعل لا يؤجر. وهكذا أيضا سائر العبادات. هذه الحلقات الآن لو أنك جئت من مسافة 1000 كيلو ولم تستحضر النية ولم تحتسب الأجر من الله لا تؤجر، إنما الأعمال بالنيات. هذه الحلقات وهذه المجالس وهذه الأماكن، هذه من أجل الطاعات ومن أقرب القربات. أي نعم تحتسب الأجر من الله، فإن لم تفعل لا شيء لك، إنما الأعمال بالنيات. وهكذا عدد ولا حرج. Maka jika seorang hendak melakukan suatu amalan, maka dia harus menandakan niat. Misalnya seorang hendak berbuat baik kepada orang tua, maka dia harus menghadirkan niat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berniat dan tidak mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Dan ini berlaku untuk semua amalan-amalan. Jika seorang hendak menyambung silaturahmi, maka dia harus mendatangkan niat dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kalau tidak ia lakukan, maka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Jika seorang mengunjungi orang sakit, maka dia pun harus punya niat, niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau tidak ada niatan demikian, maka tidak akan mendapatkan pahala. Seorang yang mengiring jenazah, dia harus punya niat, harus mengharapkan juga pahala dari Allah. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan pahala. Al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, merintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, harus ada niat mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Sedekah, kalau ada seorang yang hendak sedekah, harus ada niatan pendekatan kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala di sisinya. Kalau tidak, tidak akan mendapatkan pahala. Mengucap salam, assalamualaikum, atau ditambah dengan warahmatullah, atau ditambah lagi wabarakatuh, harus ada niat. Kalau tidak ada dan tidak mengharapkan pahala dari Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Menjawab salam juga demikian, harus ada niat. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ini berlaku untuk semua ibadat, termasuk halaqah seperti ini. Nah, kalau seandainya ada seorang yang berjalan menempuh untuk datang ke halaqah seperti majelis ini, walaupun 1000 kilo misalnya, tapi kalau enggak ada niatan, tidak mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak mengharapkan pahala sedikit pun. Apalagi halaqah seperti ini termasuk sedekat-dekat bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada niatan, kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Dan ini berlaku untuk semua. Jadi hitunglah semua perkara. Dan tidak ada bisa halangan bagi kalian untuk menghitungnya. Al-khisal allati dzakarnaha وأيضا وغيرها مما لم نذكره. الحقيقة أنه يحصل تساهل في تصحيح وتحقيق النية، فلقد ذكر عن بعض السلف أنه يدعى إلى جنازة ولا يلتفت ولا يتحرك من مكانه، فإذا به بعد فترة يقوم، يقال له أو قيل له ما هذا الأمر، إن الموت فزع ونخبرك عن جنازة فلان ولم تتحرك، قال إني أعقد أو أصحح النية ثم أقوم. Dari cabang ini apa yang kita sebutkan dan juga perkara-perkara yang belum kita sebutkan, banyak terjadi di antara manusia bermudah-mudahan tidak menerapkan tentang masalah niat ini. Di antara sebagian ulama disebutkan, ada seorang yang dipanggil untuk mengiring jenazah, maka dia tidak bergerak, terdiam di situ, tidak pindah tempat. Ketika dikatakan kepadanya, kenapa engkau demikian, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku ini memperbaiki niat. Kalau sudah ada niatan, baru aku berdiri dan meninggalkan tempat untuk mengiring jenazah. Fa inna al-insan qad ya'mal al-a'mal as-salihah 'azimah kabirah lakinnaha qad la tuqbal. Fa innahu qad yusalli al-musalli ولا تقبل صلاة ولا يؤجر، وقد يصوم الصائم، وقد يحج الحاج، وقد يعتمر المعتمر، كل ذلك ما يؤجر. أيضا قد يحفظ القرآن ويبذل فيه وقتا وجهدا وماذا وأوقاتا، وقد لا يؤجر على حفظه، وهكذا سائر الأعمال. وهذا إذا لم ينوي ويحتسب الأجر من الله، أي نعم، فما كل عمل تعمله الله عز وجل يقبله، فقد يقبل العمل وقد لا يقبل، فلا يقبل العمل إلا بشرطين، أي نعم، فإن فقد أو أحدهما batal al-amal, lam yuqbal. Karena sesungguhnya terkadang seseorang hendak melakukan amalan yang sangat agung, yang besar, akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang melakukan salat, Tapi tidak diterima sholatnya, tidak diberikan pahala. Karena seorang berpuasa, tidak diterima puasanya, mendapatkan pahala. Karena seorang melakukan ibadah haji, tapi tidak diterima ibadah hajinya, tidak mendapatkan pahala. Karena seorang melakukan umrah, tidak diterima umrahnya, tidak mendapatkan pahala. Kadang seorang menghafal Al-Quran dan sudah berupaya dengan sekuat tenaga, dan juga mengorbankan waktunya, akan tapi tidak diterima dan mendapatkan pahala. Ini berlaku untuk semua amalan. Jadi kalau seorang tidak berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka demikian tidak akan diterima. Tidak semua amalan Allah menerimanya. Kadang Allah menerima, kadang tidak. Dan amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Jika hilang dua syarat tersebut, atau salah satu di antara dua syarat tersebut, maka batil amalannya. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا. ايش معنى صالحا؟ اي موافقا لشرع الله، ما يبتدع. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. شرطان في هذه الآية: الاول ان يكون موافقا لشرع الله، والثاني أن يكون خالصا لوجه الله، فإن شابه رياء أو سمعة سقط وبطل العمل، أو كان محدث في الدين، يعني عمل عملا لم يأتي به الشرع وإنما كان محدث، هذا العمل باطل ولا يقبل ولا يؤجر صاحبه وقد يأتم. Rabb kita telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya beramal dengan amalan yang salih. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dengan suatu apapun. Pengertian salihah di sini adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak melakukan bid'ah. Wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, yaitu tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dengan suatu apapun. Jadi, amalan itu harus dengan dua syarat. Yang pertama, sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, harus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang melakukan amalan kemudian teriringi amalan tersebut dengan riya, biar dilihat orang lain, atau sum'ah, biar didengar oleh orang lain, maka tidak akan terima. Demikian pula orang yang melakukan amalan tapi amalan bid'ah, maka ini pun tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalannya termasuk batil. Terkadang seorang melakukan bid'ah tadi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. هكذا ايضا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا كان يبتغي بهذا العمل وجه الله ناويا قاصدا محتسبا الأجر من الله أجر على هذا، وإلا لا يؤجر. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman: لا خير في كثير من نجواهم. Tidak ada kebaikan kebanyakan dari ucapan-ucapan atau niatan-niatan mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali orang-orang memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin, au perbuatan yang baik, au islahin bayin nas, atau mengislah di antara manusia, memperbaiki keadaan manusia. Wa may yaf'al dzalika batighaa mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka barang siapa yang melakukan hal itu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Oleh karena itulah, jika seorang beramal kemudian punya niat karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya, maka akan mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkannya. Wa hakadha aidan yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura liwajhillah ay na'am fa idza kana يعني قصد بذلك غير وجه الله لا يؤجر ولا يحصل من الأجر على شيء. Dan demikian pula Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makan kepada orang yang ia cintai, baik itu kepada miskin atau yatim atau orang yang dalam tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Ja'a fi sahihain aidha min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala in talaqa thalathatu nafarin من حديث ابن عمر انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى آر فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض والله لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ايش من معنى صالح اي خالف لوجه الله الا ان تدعوا الله عز وجل بصالح اعمالكم. Dalam sahih Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian yang hendak masuk goa. Ketika mereka masuk goa, tiba-tiba ada batu besar yang menutup pintu goa tersebut. Maka sebagian satu dengan sebagian yang lain mengatakan, kalian tidak akan bisa keluar dari goa ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah sesuai dengan amal-amal yang kalian soleh, yaitu amal-amal yang baik. Apa maksudnya yang baik di sini? Amal yang baik yaitu amalan yang khalis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhum Allahumma innahu kana li abawan shaykhan kabiran wa kuntu la aqdiq ay la akul wa la ashrab wa kuntu la aqdiq qablahuma ahlan wa la mala. فنآبي يوما طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما أبوقهما فوجدتهما نائمين فلبثت والقدح في يدي وأنا أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاءون عند قدمي حتى برق الفجر ثم قال بعد ذلك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا قليلا أي تزحزحت من نفسها إلا أنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك الغار. Satu di antara mereka mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, dan aku tidak akan makan ataupun minum kecuali kalau orang tua saya sudah makan dan minum lebih dahulu. Tatkala keduanya merintahkan aku untuk mencari kayu bakar dan aku belum pulang, nah, aku temukan kedua orang tuaku sudah tidur. Aku pun mengambil apa yang menjadi minuman yang biasa keduanya minum. Nah, dan aku berupaya menunggu kedua orang tuaku sampai bangun, sementara anak-anakku yang kecil berupaya untuk meminta makan. Dan qadah, yaitu wadah, berada dalam tanganku. Terus-terus aku menunggu orang tuaku sampai terbit fajar, fajar shadiq. Ya Allah, kalau aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu, maka keluarkan aku dari goa ini. Maka tergeserlah batu yang besar tadi sedikit, dan mereka tidak mampu keluar. وقال الآخر اللهم إنه كان لابنة عم وكانت من أحب الناس إلي فدعوتها إلى نفسها فامتنعت أراد أن يزني بها حتى ألمت بها سنة من السنين فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فتركتها وتركت الذي معها ولم آخذ من ذلك شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة أيضا شيئا قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منه. Dan orang yang kedua menyatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak perempuan pamanku, dan dia ini adalah orang yang paling aku cintai. Dan aku telah meminta dirinya untuk melakukan perbuatan zina. Maka dia pun enggan sampai tidak bertemu dengan diriku beberapa tahun lamanya. Kemudian setelah itu datang, aku berikan kepadanya 120 dinar agar aku bisa bertemu dengannya untuk melakukan perbuatan zina. Tatkala aku sudah hendak melakukan zina dan berada di sisinya melakukan zina, maka perempuan tadi mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan jangan memecahkan cincin kecuali atas haknya, yaitu jangan berzina kecuali yang sudah syar'i. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan juga uang yang aku berikan kepadanya. Aku tidak mengambil sedikit pun dari uang tersebut. Ya Allah, kalau aku lakukan hal ini mengharapkan wajahmu, maka keluarkan aku dari goa ini. Maka tergeserlah batu dari goa tersebut, namun mereka tidak mampu keluar. Wa qala al-akhir Allahumma innahu kana li ujara فأعطيت كل واحد منهم أجره طير رجل ذهب وترك الذي له عندي فنميت له أجره حتى بلغ بلغ مبلغا واد من الإبل ومن البقر ومن الأنم جاء بعد حين قال يا عبد الله أدلي أجري قال فقلت له كل ما ترى من أجرك قال لا تستهزئ بي قال لا أستهزئ بك وإنما هو لك قال فساقه كله ولم يترك من ذلك شيئا. قال في نهايته: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أي تزحزحت وخرجوا يمشون. Dan yang ketiga, orang yang ketiga tersebut mengatakan, ya Allah, aku dulu memperkerjakan beberapa manusia dan aku sudah berikan kepada mereka semua upahnya kecuali satu orang. Lalu upah dari orang tersebut aku kembangkan sampai terkumpullah dari upah orang tersebut beberapa unta, beberapa sapi dan beberapa lam kambing. Lalu orang tersebut datang kepadaku seraya mengatakan, berikan upahnya kepadaku. Aku pun mengatakan, semua yang kau lihat, baik itu unta ataupun sapi ataupun kambing, semua adalah milikmu. Ambillah semuanya. Orang tadi mengatakan, jangan engkau mengejek diriku. Nah, maka dia mengatakan, aku tidak mengejek. Akhirnya dia mengambil semuanya, baik itu unta ataupun sapi dan kambing, tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, kalau aku melakukan hal ini mengharapkan wajahmu, untuk mengharapkan pahala dari sisimu, maka keluarkan kami dari goa. Lalu tergeserlah batu tersebut sehingga mereka bisa keluar semuanya, bisa berjalan dari goa tersebut. Fayajib 'ala al-muslim an yastahdhir an-niyyah fi kulli qawlin yaquluh wa fi kulli 'amalin ya'maluh. Istahdhir an-niyyah hatta tu'jar idha kunta turid bi hadha al-'amal, ya'ni at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam tahsul an-niyyah wal-ihtisab la yujar. Maka wajib bagi setiap muslim yang hendak mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan untuk menghadirkan niat, karena orang yang hendak melakukan suatu amalan atau mengucapkan suatu ucapan kemudian tidak ada niatan, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'jar بل قد لا يصح العمل من أصله. فمثال ذلك: لو أن إنسانا أكل أعضاء الوضوء كلها بداية من أصل الكفين والمضمضة والاستنشاق وأصل الوجهين، أصل الوجه واليدين وهكذا إلى آخر الوضوء، لكن ما نوى به وضوءا شرعيا، وإنما نوى به إما أن ينظف أعضاءه أو أن يتبرد إذا كان يوم حر، فهذا الوضوء لا تصح الصلاة به. فلو أنه صلى بهذا الوضوء فالصلاة باطلة. لماذا باطلة؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى بهذا الوضوء وضوءا شرعيا، إنما نوى به إما تبرد من حرارة الشمس أو مثلا تنظيف الأعضاء فقط، فلا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء. Tidak diberikan pahala. Bahkan terkadang ini amalan dari asalnya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi misalnya seorang yang membasuh anggota wudunya. Dimulai dari mencuci telapak tangannya sampai nanti cuci tangan keseluruhan, hingga juga berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, membasuh mukanya dan lain sebagainya sampai berakhir wudu. Kalau tidak ada niatan, misalnya dia ada niatan untuk membersihkan tubuhnya, jadi berwudu untuk membersihkan wudunya, atau hanya sekedar untuk mendinginkan tubuhnya karena waktu itu sangat panas, maka wudu yang demikian ini tidak sah. Bahkan kalau dia seandainya dia sholat dengan wudu yang seperti ini, maka sholatnya tidak sah. Karena amalan itu sesuai dengan niatannya. Jika seorang berwudu karena membersihkan niat, punya niatan membersihkan anggota tubuhnya, atau karena mendinginkan tubuhnya di saat waktunya sangat panas, maka yang demikian tidak akan mendapatkan pahala. مثال آخر لو أن إنسان لو أن إنسانا كان على جنابه ثم أتى إلى الماء واغتسل حتى لو دخل في البحر واغتسل وسبح وأخذ ورد ثم بعد ذلك ذكر أنه على جنابه هل هذا الغسل الذي اغتسل هل يرفع الجنابة أو يرفع الحدث الأكبر؟ الجواب لا. وإن صل توضأ وصلى فصلاته باطلة لأنه على جنابة. طيب إيش الفرق؟ الفرق إنما الأعمال بالنيات، لأنه لم ينوي بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر، وإنما نوى به إما التبرد أو سباحة أو غير ذلك. Contoh yang lain, seandainya manusia itu sedang junub, kemudian dia mandi atau bahkan masuk di laut dan berenang. Setelah itu ia ingat bahwa dirinya dalam keadaan junub, kemudian mandi di laut tadi ataupun di laut ataupun bahkan berenang. Yang demikian ketika tidak ada niatan maka tidak mendapatkan pahala. Kalau seandainya dia sholat dan berwudu maka sholatnya adalah batilah. Yang wajib di sini innamal amalu binniyat. Kalau seandainya seorang junub kemudian mandi, tidak ada niatan untuk menghilangkan hadas akbar, maka tidak akan terlepas dari junub tersebut. Misalun akhar. لو اجتمع واجبان مثلا يوم الجمعة، غسل الجمعة واجب وهو أيضا كان على جنابه، فلو أنه اغتسل غسلا شرعيا لكن نوى به الجنابة ولم ينوي به غسل الجمعة، أو نوى به غسل الجمعة ولم ينوي به الجنابة، هل يكون بهذا قد أسقط الواجب الثاني؟ الجواب لا. وإن صلى إذا كان مثلا نوى بهذا الأصل الجمعة وهو على جنابه وكان ناسيا أو ما نوى رفع الحدث الأكبر أي الجنابة، ففي هذا الحال لو أنه صلى صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم ينوي بهذا الغسل إلا غسل الجمعة ولم ينوي به ماذا؟ غسل الجنابة، فبقيت الجنابة، وعلى هذا فيجب عليه أن يغتسل مرة ثانية. لكن لو أنه نوى بهذا الغسل للاثنين أو للثلاثة أو للأربعة، هل اجتمع يا إخوان؟ قد اجتمع أربعة واجبات ونوى بهذا الأصل لهؤلاء الأربعة، تم أصله وأيضا سقط الواجب ورفع الحدث الأكبر. قلنا اجتمع مثلا إنسان احتلم يوم الجمعة ثم جامع، الآن عليه أصل جمع وأصل الاحتلام اثنين، وعليه أصل الجمعة، جمع ثلاثة أصل كلها واجبة. فإذا نوى بها هذا الأصل الواحد الثلاثة، نعم الثلاثة الواجبات، الصحيح أنه يسقط، وأنه يعني تسقط هذه الواجبات ويرتفع حدثه وله أن يصلي بعد ذلك. Seandainya terkumpul dua kewajiban, misalnya mandi Jumat dan mandi karena junub. Mandi Jumat termasuk perkara yang wajib. Kalau seandainya dia mandi junub kemudian belum ada niatan mandi Jumat, maka belum terrealisasi mandi Jumatnya. Dan sebaliknya kalau seandainya dia mandi Jumat dan belum ada niatan mandi junub, maka belum apa terangkat realisasi dari mandi junubnya. Oleh karena itulah, nah, jika seorang misalnya mandi junub lalu belum ada niatan, seandainya dia mandi Jumat, nah, dan mandi junub, sementara dia hanya niatan mandi Jumat saja, belum mandi junub, kalau seandainya dia sholat, maka sholatnya adalah batil, karena dia belum ada niatan. Nah, demikian juga, terkadang terkumpul ada tiga kewajiban, dua kewajiban atau tiga kewajiban, atau bahkan empat kewajiban. Jika seorang itu niat, punya niat dengan satu kali niatan, yaitu saya mandi junub, mandi Jumat, nah, maka demikian sudah terrealisasi. Apakah mungkin demikian bisa terkumpul? Mungkin saja. Seorang yang mimpi, nah, keluar mani, kemudian setelah itu dia berjima, melakukan jima dengan istrinya. Demikian juga pada hari itu ada hari Jumat, dia harus mandi Jumat. Maka di sini terkumpul tiga kewajiban, yaitu harus mandi karena mimpi, mandi karena jima, dan mandi karena hari Jumat, hendak mendatangi sholat Jumat. Kalau seandainya dia punya niatan saat 6 dengan sekali niatan digabung dengan tiga perkara yang wajib tadi, maka sudah terrealisasi. Kalau tidak, maka tidak akan terrealisasi. Tentu ya Allah. Sorry, insya Allah. Tentu. أما إذا كان فريضة فلا بد أن يكون قبل طلوع الفجر، وهذا شبه لا خلاف فيه. إذا كانت الصيام فريضة مثل رمضان وغيره فلا بد أن يكون يعني تكون النية قبل طلوع الفجر، وأما بعدها فلا يصح الصوم. لو أنه نسي أو ما نوى أو كذا أو كان فيه تردد ثم بعد ذلك نوى وعزم من بعد طلوع الفجر فلا يصح صومه، ويجب عليه أن يقضي مكان ذلك اليوم. وأما في الفريضة، أما بالنسبة للنافلة ففيه خلاف، والصحيح أنه يجوز يعني ماذا تبيت النيام من النهار على الصحيح، فيه خلاف. Pertanyaan, apakah amal itu harus dari awal atau ketika sedang melakukan perbuatan tersebut? Beliau katakan, nah, berkaitan dengan puasa misalnya. Beliau menjawab, kalau puasa itu puasa faridah, puasa yang fardu, maka dia harus ada niatan sebelum terbit fajar shadiq. Kalau tidak ada niatan sebelum itu, maka tidak ada puasa baginya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ada khilaf, ada perselisihan. Sebagian mengatakan harus niat lebih dahulu, sebagian mengatakan boleh. Yang rajih boleh, walaupun di siang hari baru melakukan niat. Insyaallah. Nah, setelah ini, setelah Isya akan dilanjutkan tentang sifat salat Nabi. Diupayakan apa? Bisa memiliki buku sehingga bisa mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya. Baik, mohon izin.